ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوموا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang amat sangat memiliki semangat dalam melakukan amalan soleh. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesemangatan terhadap perkara-perkara yang dengannya semakin meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka memiliki kesemangatan untuk supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang terus senantiasa berlomba-lomba di antara mereka dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan. Suatu hari al-fuqara minal muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadukan, mengeluhkan tentang saudara-saudara mereka dari kalangan al-aghnia, orang-orang kaya. Naam. Kenapa mereka mengeluhkan, mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah orang-orang kaya tersebut mereka mendoliminya? Ataukah mereka al-aghnia mengabaikan mereka untuk memberikan bantuan, tidak berbuat kebaikan, tidak bersedekah kepada mereka? Apakah itu yang mereka adukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalla wa hasya, sekali-kali tidak. Bukan itu yang mereka keluhkan, adukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait saudara mereka dari kalangan al-aghnia. Lalu apa yang mereka adukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka perhatikan, dengarkan perkataan mereka para sahabat al-fuqara yang datang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang saudara mereka dari kalangan al-aghnia. Mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dzaba ahlu dzur bil ujur bidarajatil aula." Wahai Rasulullah, mereka orang-orang kaya ya, pergi mendahului dengan membawa kebaikan yang banyak. Ya, dengan derajat yang tinggi yang ada pada mereka. Perhatikan. Naam. Ya. Yusalluna kama nusalli, mereka mengerjakan salat sebagaimana kami mengerjakan salat. Wayasumun kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Naam. Akan tapi, naam, ya tasaddaqun wala natasaddaq, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak bisa bersedekah karena tidak memiliki harta. Mereka juga membebaskan budak, sedangkan kami tidak bisa membebaskan budak. Nah, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang mereka bisa mengerjakan dengan harta benda yang mereka miliki, ini yang dikeluhkan oleh mereka, para sahabat al-fuqara. Naam, datang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang saudara mereka yang kaya. Ini sesuatu yang merisaukan hati mereka, al-fuqara muhajirin dari kalangan para sahabat. Ini yang menyebabkan ya, terkoyaknya hati-hati mereka, para sahabat al-fuqara tersebut. Naam. Ya. Karena mereka bisa mengerjakan amalan-amalan ketaatan dengan harta benda yang mereka miliki, sesuatu yang mereka tidak bisa mengerjakannya karena tidak memiliki harta. Bukanlah yang menjadikan terbakarnya hati-hati mereka, membaranya hati mereka, kerisauan hati mereka. Naam. Disebabkan karena saudara mereka dari kalangan al-aghnia tersebut, rumah mereka lebih luas, lebih besar. Ya, bertingkat. Bukan itu yang mereka keluh kesahkan, bukan itu yang menjadikan mereka terbakar, terkoyak hati mereka. Bukan pula karena disebabkan karena makanan-makanan mereka, minuman-minuman mereka lebih lezat. Bukan. Demikian pula kendaraan yang mewah yang mereka miliki, bukan itu. Naam. Ya. Akan tapi perhatikan apa yang mereka naam katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang menjadikan risau hati mereka, yang dengannya kemudian mereka mengadu mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait saudara-saudara mereka yang kaya tersebut. Naam. Karena mereka bisa melakukan amalan ketaatan yang lebih dengan harta benda yang mereka miliki, sesuatu yang mereka tidak bisa mengerjakannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Naam, beliau menerima, menyambut dengan baik keluh kesah sahabat-sahabat al-fuqara ini terkait saudara-saudara mereka dari kalangan para sahabat yang kaya. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka, para sahabat, sahabat al-fuqara, afalau allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Maukah aku ajarkan kepada kalian dengan sesuatu yang kalian dengan sesuatu tersebut bisa menyusul orang-orang yang telah mendahulu kalian dalam hal kebaikan? Dan kalian bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian dalam hal kebaikan. Dan tidak ada satupun, seorang pun yang lebih utama, naam, dari kalian, kecuali orang yang dia berbuat seperti apa yang kalian lakukan, kecuali orang yang beramal seperti yang kalian amalkan. Karena kondisi keadaan mereka mendatangi Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk kebaikan, supaya bisa menyusul saudara-saudara mereka yang telah mendahului dalam hal kebaikan. Ketika disampaikan yang demikian itu, dengan segera mereka mengatakan, qalu bala, tentu ya Rasulullah, kami menginginkan, mau untuk diajarkan sesuatu tersebut yang dengannya bisa menyusul orang-orang yang mendahului dalam hal kebaikan, dengannya bisa mendahului orang-orang yang lainnya dalam hal kebaikan. Ini mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naam, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membimbingkan kepada mereka. Naam, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Kalian bertasbih, kalian bertakbir, bertahmin setiap kali selesai dari mengerjakan sholat 5 waktu sebanyak 33 kali. Amalan yang naam ya, ringan bagi yang diringankan Allah Subhanahu wa taala, tapi perhatikan memiliki keutamaan yang begitu besar. Naam. Ya. Jangan amalan yang ringan ini yang memiliki keutamaan yang besar kemudian ditinggalkan, enggak semestinya seorang muslim. Jangan buru-buru ketika selesai sholat kemudian langsung ya, naam, meninggalkan tempat duduknya tanpa berzikir terlebih dahulu. Naam. Apalagi seorang penuntut ilmu, enggak semestinya seperti itu. Iya. Barakallahu fiik. Naam. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap kali selesai mengerjakan sholat 5 waktu 33 kali. Naam, senang mereka para sahabat al-fuqara ketika diajarkan dengan amalan-amal yang mulia ini. Ya, mereka adalah orang yang bergegas, bersegera untuk mengamalkan amalan yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah SAW dengan keutamaan yang begitu besar yang ada padanya, sehingga mereka setiap kali selesai mengerjakan sholat 5 waktu, ya, tidak meninggalkan amalan yang mulia ini, yang dengannya bisa menyusul saudara-saudaranya yang telah mendahulunya dalam hal kebaikan, sesuatu yang sebelumnya dia tidak bisa untuk menyusulnya karena gak punya harta. Naam. Ya. Akan tapi perhatikan, subhanallah, Allahu Akbar. Naam. Gambarannya begitu indah, menakjubkan apa yang ada pada diri mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naam. Orang-orang kaya dari kalangan para sahabat, mereka memperhatikan terhadap saudara-saudaranya ini. Enggak biasanya setiap kali selesai sholat duduk atau yang semisalnya, tiba-tiba kok terdengar suara gemuruh, naam, gema. Ternyata mereka berzikir, didengar oleh mereka, naam, ya. Maka mereka pun segera pula untuk mengamalkan seperti apa yang diamalkan saudaranya ini. Perhatikan, naam, ya. Tatkala mereka mendengar, mengetahui saudara yang melakukan suatu amalan kebaikan, tidak menjadikan kemudian mereka diam, tidak tergerak, segera mengamalkan seperti apa yang mereka amalkan. Dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang punya harta, telah banyak amalan yang mereka lakukan dengan harta benda yang mereka miliki. Allahu Akbar. Ya. Perhatikan kondisi mereka. Haulai sahaba al-agniya. Apakah mereka orang yang duduk nyantai, tidak ikut-ikutan, enggak peduli apa yang dilakukan oleh saudara yang dari kebaikan? Tidak. Naam. Ya. harta benda kekayaan yang mereka miliki tidaklah menjadikan kemudian mereka lalai untuk memperbanyak ketuhanan Ta'ala. Naam. Ya, tidaklah satu hari pun, satu waktu pun mereka merasa sudah cukup, enggak perlu memperbanyak lagi amal ketaatan, tidak. Naam. Ya. Himmah mereka adalah kehidupan akhirah. Kekayaan harta benda yang mereka miliki tidak menjadikan kemudian mereka meninggalkan untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Naam. Perhatikan mereka, para sahabat al-aghniya tersebut, tatkala melihat saudara-saudaranya al-fuqara mempunyai amalan sesuatu yang mereka tidak mengamalkan sebelumnya, mereka pun juga ingin mengamalkan seperti yang mereka amalkan. Nah, tidak merasa cukup dengan apa yang telah diperbuat, yang telah diamalkan dengan harta benda yang mereka miliki. Naam. Ya. Barakallahu fik. Himmah mereka para sahabat ridwanullah alim ajmain adalah untuk memperbanyak amal ketaatan. Himmah mereka adalah untuk menginginkan supaya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Tidak merasa cukup dengan apa yang telah dilakukan. Tidak merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit dari amalan ketaatan yang dikerjakan, tidak. Mereka adalah orang yang bersemangat dalam ketaatan, amalan soleh. Mereka adalah orang yang bersemangat dalam perkara-perkara untuk semakin meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Perhatikan mereka. Kondisi keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in seperti itu kondisinya. Kekayaan yang mereka miliki tidak menjadikan kemudian mereka lalai, ya, tidak menjadikan kemudian mereka tidak berlomba-lomba dalam hal kebaikan, tidak. Naam. Ya. Barakallahu fik. Maka ketika al-fuqara minas sahabah melihat saudaranya yang kaya ini ternyata juga mengamalkan seperti apa yang mereka amalkan, sadar bahwasanya ya orang-orang kaya ini kembali lagi mendahului mereka dalam hal kebaikan, datang lagi kepada Rasulullah SAW menyampaikan kepada Rasulullah SAW ya bahwasanya saudara-saudara kami al-aghnia mereka mengamalkan seperti yang kami amalkan. Naam, mengharap supaya mendapatkan ya bimbingan naam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan yang kembali akan bisa menyusul ataukah mendahului. Naam. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah merupakan karunia Allah. Naam. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam. Ya. Ini salah satu gambaran kondisi keadaan mereka para sahabat. Ridwanullah alim ajma'in. Gambaran yang lainnya, ya, naam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mereka bersedekah, dikisahkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Naam, ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersedekah. Naam. Kata beliau wa indi si'ah minal mal dan aku punya kelapangan harta pada waktu itu. Naam. Ya. Maka beliau pun mengatakan saatnya hari ini aku akan mendahului Abu Bakar As-Siddiq. yang selama ini dia berusaha, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mencari kesempatan supaya bisa mendahului sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam hal keutamaan. Cari kesempatan, terus mencari dan mencari. Nah, saatnya tiba. Ketika ada perintah untuk Na'am bersedekah, di saat itu memiliki kelebihan harta yang banyak. Ini saatnya. Ya. Al-yaum asbaqu Abu Bakar. Hari ini aku akan mendahului Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka aku pun pergi ke rumah dan kembali dengan membawa separuh hartanya. Separuh harta yang dimiliki. Yang kemudian aku serahkan kepada Rasulullah SAW. Yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Ma abaqaita li ahlika ya Umar?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, abaqaitu lahum mithlahu." Aku meninggalkan untuk mereka itu sepertinya juga. Nah, sejumlah itu juga aku tinggalkan untuk keluarga, separuh yang beliau berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Perhatikan. Ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menanti-nanti kesempatan agar supaya bisa ya mendahului dalam hal kebaikan, ketaatan, amalan soleh terhadap saudaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ya, merasa bahwasanya saat itulah kesempatan yang beliau miliki. Naam. Ya. Yang kemudian ternyata tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa harta yang begitu banyak, yang kemudian beliau serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Ya. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma abaqaita li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka beliau pun mengatakan, "Ya Rasulullah, abaqaitu lahum Allah wa rasulah amal mal faqat ataitu bihi jami'a." Aku meninggalkan mereka itu Allah dan Rasulnya. Adapun harta, naam, aku telah membawa itu semuanya untuk disedekahkan. Naam. Apa kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Tidak ada ya satupun kesempatan bagiku untuk mendahului Abu Bakar As-Siddiq dalam hal kebaikan. Bayangkan semua hartanya beliau bawa untuk disedekahkan. Naam. Lihat kondisi beliau. Lihat kondisi mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kesemangatan mereka dalam kebaikan, bersegeranya mereka dalam ketaatan, berlomba-lombanya mereka dalam perkara tersebut. Naam, masih banyak lagi gambaran-gambaran tentang kondisi keadaan mereka para sahabat yang demikian itu. Naam. Ya. Pada peristiwa perang Uhud, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang suatu pedang yang kemudian beliau mengatakan, "Man ya'khudhu minni hadha sif?" Siapa yang akan mengambil dariku pedang ini? Nah, para sahabat semuanya ya, mengangkat tangannya seraya mengatakan, ana ya Rasulullah," semuanya demikian. Ya, yang sampai akhirnya pedang tersebut diambil oleh Abu Lujanah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau memberitakan tentang 70 ribu dari kalangan umatnya yang masuk ke dalam jannah bi ghairi hisab wala adzab, tanpa dihisab, tanpa diadzab. Ya. yang kemudian ketika mereka mendengarkan berita yang demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memperbincangkan siapa yang akan masuk dalam golongan ini. Yang kemudian kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka tentang sifat-sifat mereka yang nanti akan masuk ke dalam jannah bi ghairi hisab wal adab, tanpa dihisab, tanpa diazab. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta kay, naam, tidak bertatayur, dan mereka hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal. Ukasa bin Mihsan radhiyallahu taala anhu tidak meninggalkan kesempatan itu, sehingga beliau pun segera bangkit dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ud'u Allah an yaj'al minhum, doakanlah kepada Allah agar supaya aku termasuk di antara mereka." Ya. Yang kemudian datang yang lainnya untuk meminta didoakan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar supaya juga dimasukkan ke dalam golongan tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabaqaka ya Ukasa. Ya, Ukasa bin Mihsan telah mendahulimu. Dan masih banyak lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah di antara gambaran bagaimana mereka para sahabat ridwanullah alim ajma'in, kesemangatan mereka dalam hal amalan ketaatan, kesemangatan mereka dalam perkara-perkara yang dengannya semakin meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan dan kesemangatan mereka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka berlomba-lomba ya dalam hal kebaikan tersebut. Naam. Ya. Lalu kemudian perhatikan kondisi keadaan masing-masing dari kita. Naam. Apa yang menahan seseorang untuk bersegera dalam ketaatan, bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam amalan saleh? Ya. Apa yang mencegah, apa yang menghalangi? Terkadang yang demikian itu disebabkan diantaranya tergambarkan pada diri seorang tersebut seakan-akan pintu-pintu kebaikan sesuatu yang berat, beban yang berat, yang ada masing-masing dari setiap orang kebanyakannya. Naam, ketika ada pintu-pintu kebaikan tersebut, ya, kalau sekiranya seandainya sudah mencukupi, ya, alhamdulillah sudah ada yang lainnya. Naam. Ya. Naam, enggak ada yang berlomba-lomba. Ayo, siapa yang duluan untuk menyapu membersihkan masjid? Naam. Oh, sudah ada itu kok. Santri tulab misalnya. Ya. Pintu-pintu kebaikan terbuka banyak. Naam. Akan tetapi terkadang yang demikian itu tergambarkan sesuatu yang menjadi beban yang berat, sehingga menginginkan masing-masing agar supaya semoga ada yang lainnya yang bisa mewakilinya, sudah mencukupi. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Anda di suatu tempat, di suatu daerah butuh ya seorang dai atau beberapa orang. Naam. Ketika ternyata ada yang pergi, walhamdulillah sudah ada yang mencukupinya. Terkadang demikian. Naam. Ya. Pintu terbuka lebar. Naam. Ajakan ta'awun untuk pengumpulan dana untuk membangun masjid, ayo kesempatan berlomba-lomba. Naam. Oh, butuh ta'awun, ini ada saudara kita yang butuhkan bantuan untuk pengobatan. tinggal sekian dan sekian. Siapa? Ayo berlomba-lomba. Nah, dibutuhkan tenaga sekian untuk kegiatan kerja bakti demikian dan demikian. Nah, apakah masing-masing tergerak, ah saya sudah duluan, atau yang ada mudah-mudahan yang lainnya, mudah-mudahan yang lainnya, atau yang semisalnya. Perhatikan kondisi keadaan mereka, para sahabat. Naam, bagaimana mereka merasa sedih, risuh hati mereka ketika ada saudara mereka yang telah lebih mendahului dalam hal kebaikan. Naam, dan itu bertolak belakang ya dari keumuman yang ada pada diri kita, mengharapkan harus agar supaya saudaranya dahulu ya yang mengerjakan kebaikan tersebut. Naam, apa berlomba-lomba untuk mencari shof yang pertama yang ada, nah, ya kan, padahal sudah datang duluan, tapi duduknya malah di belakang, bukannya mencari tempat duduk yang di depan supaya itu tidak diisi yang lainnya, malah duduknya di belakang, padahal datangnya awal, ya kan? Ya enggak? Ah, senyum-senyum saja. Barakallahu fiik. Jangan beri kesempatan. Naam, barakallahu fiik. Datang duluan kok malah cari tempat di belakang. Naam, manfaatkan sebaik-baiknya. Barakallahu fiik. Terkadang mungkin kita ada di antara saudara kita yang terdorong, tergerak dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan amalan saleh. Naam, tapi terkadang pada diri seorang mendapati dirinya tidak tergerak sedikit pun untuk supaya agar dia seperti dia ikut melakukan amal kebaikan tersebut. Naam, tidak ada dorongan untuk yang demikian itu. Ya. Barakallahu fik. Si fulan, si alanih, masya Allah. Naam, rutinitasnya. Naam, dalam Quran, dalam sholat sunnah. Wih, masya Allah, si fulan hafalannya banyak. Naam, mungkin demikian dan demikian. Tidak ada motivasi untuk supaya seperti fulan. Naam, yang dilihat malah temennya yang dibawa. Oh, saya masih banyak hafalannya kok dibandingkan si fulan, si alan. Naam, oh saya masih bagus nilainya kok dibandingkan si fulan, si alan. Enggak terhadap saudara yang lebih tinggi, lebih banyak hafalannya, lebih mungkin. Naam, barakallahu fik. Maka ketika seorang melihat dirinya tidak ada kesemangatan dalam bersaing di dalam amalan ketaatan, kebaikan, ya, mendapati dirinya tidak bersegera untuk melakukan amalan saleh, ya, tidak peduli kalau dirinya itu ketinggalan suatu proyek kebaikan, naam, ketakwaan, amalan soleh, ya, dia tidak merasa sedih kalau terlewatkan, terluputkan dari waktu suatu dari hari, ya, dari suatu waktu dia terluputkan dari ketaatan, baca Al-Quran, sholat sunnah, sholat witir atau yang semisalnya. Naam, ketika dia mendapatkan dirinya semacam ini, perlu untuk seseorang itu meninjau kembali apa yang ada dalam hatinya terkait keimanannya, ketakwaannya. Perlu di, naam, ya, perlu meninjau atas apa yang dia lewati dari hari-harinya, dari waktu-waktunya, dari dosa-dosa mungkin kemaksiatan yang dia terjatuh padanya. Karena bisa jadi yang demikian itu dosa dan kemaksiatan yang menjadikan sebab diantaranya kemudian seorang itu tidak memiliki kesemangatan dalam kebaikan, ketaatan, tidak ada memiliki kesemangatan untuk berlomba-lomba dalam amalan soleh. Perlu untuk mengadakan ya koreksi dan kebaikan ya, yang begitu banyak kok tidak tergerak untuk seperti mereka, tidak tergerak untuk menyusul mereka. Perlu untuk mengadakan koreksi diri. Dosa kemaksiatan apa yang dia terjatuh padanya untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan tentang kondisi mereka, orang-orang munafik ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, walau aradul khuruja la'ad, dan sekiranya mereka itu menginginkan untuk keluar berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan mempersiapkan suatu persiapan, melakukan sebab-sebab yang memungkinkan untuk mereka kerjakan. Naam. Tapi korinahnya memang mereka tidak menginginkan untuk Naam. Ya. Sekiranya mereka punya keinginan untuk keluar bersama Rasul berjihad, tentunya mereka akan mempersiapkan persiapan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk mereka itu berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatsabbathum. Maka Allah Subhanahu wa taala pun melemahkan mereka. Naam. Ya. Maka bisa jadi dosa dan kemaksiatan itu yang menjadikan sebab diantaranya tidak adanya kesemangatan seorang untuk melakukan amalan ketaatan, tidak adanya semangat untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, sehingga perlu diri memperbaiki diri. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqona jami'an ila kulli khair. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Naam. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.